Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji surat Yunus, surat ke-10, ayat ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakuluna laula unzila alaihi ayatum min rabbihi, kul faqul innamal ghaibu lillah, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad, suatu keterangan mukjizat darinya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya saya bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat dari Tuhan di sini maksudnya adalah mukjizat. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memiliki mukjizat-mukjizat lain selain Al-Qur'an, sebagaimana Nabi Musa memiliki tongkat yang dengannya berubah menjadi ular atau membelah lautan. Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit, bahkan menghidupkan orang yang mati berkat izin Allah. Nabi Muhammad pun memiliki mukjizat seperti itu, seperti dia bisa membanyakkan makanan dan Isra dan Mi'raj itu juga merupakan mukjizat. Tetapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bukan masalah mukjizat yang kita permasalahkan, tetapi yang menjadi lebih stressing, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala mengekalkan mukjizat Al-Qur'an dibandingkan mukjizat lainnya. Karena apa? Karena kalaulah tidak ada Al-Qur'an, maka kita tidak akan dapat meyakini bagaimana Allah bisa merubah tongkat menjadi ular. Tetapi kita meyakini tongkat berubah menjadi ular karena Allah yang mengatakannya dan Allah menuangkannya di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini suatu hal yang sangat mulia yang terjadi pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki mukjizat yang khalidah, tidak seperti mukjizat-mukjizat para nabi yang bersifat temporal. Silakan Ustaz Fajrul. Ya. Ketika kita membicarakan tentang mukjizat, ini adalah berkaitan ketika pertama kali Allah berfirman laula unzila alaihi ayatun mir rabbi. Ini adalah dimaksudkan pada masa di Makkah sana, ahlu Makkah. Kalaulah diturunkan kepada mereka, kepadanya bukti dari Tuhannya, merupakan ini adalah pengakuan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki Allah Subhanahu wa taala dan beliau menyampaikan ini dari Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana bisa mereka mengingkari sebagai rasul pengakuan tersebut? Mungkin Ustaz Ardi bisa menjawab masalah ini. Iya, kalau kita melihat apa yang disampaikan Ustaz Fajrul tadi dan sebelumnya oleh Ustaz Zainal, jadi semakin jelas dari ayat yang mulia ini bahwa ketidakberimanan mereka terhadap Al-Qur'an dan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas semata-mata adalah pembangkangan yang membabi buta. Bukan karena mereka tidak tahu, ya. Bukan mereka tidak tahu bahwa menyembah berhala itu salah, bahwa menentang ajaran Nabi Muhammad itu salah, bahwa berzina, mabuk-mabukan, dan membunuh itu salah. Secara akal pun mereka sebenarnya sudah mengetahui, tetapi karena kesombongan, keangkuhan, takutnya hilang martabat dan marwah dia sebagai manusia penguasa di kota Mekah ketika itu, maka hal itu mereka bangkang, artinya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia bangkang secara membabi buta. Nah, kalau kita lihat di sini, wa yaquluna laula unzila alaihi ayah, padahal banyak kejadian-kejadian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di depan mata kepala mereka sendiri. Ya, kita melihat ketika kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajarul Aswad di usia beliau yang ke-35 sebelum diangkat menjadi nabi, ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah satu-satunya orang yang didengar cakapnya. Padahal banyak pemuka-pemuka yang lain dan beliaulah yang memiliki pendapat yang berlian. Ini kan suatu bukti bahwa beliau dari muda pun memang beliau adalah orang yang memiliki kemampuan lebih dan pemikiran yang lebih jernih. Begitu juga Rasulullah tidak pernah terlibat pada perkelahian, pada perzinaan, mabuk-mabukan, dan beliau juga digelar secara sadar atau tidak, secara sengaja atau tidak oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi kesalehan dan kemuliaan Muhammad, baik itu pada masa mudanya dan berikutnya setelah Nabi, kemudian tidak dipercayai atau diingkari malah oleh orang-orang kafir Quraisy yang Rasulullah hidup di tengah-tengah mereka, ini sebenarnya adalah sesuatu alasan yang dicari-cari dan sesuatu yang dibuat-buat hanya semata-mata karena ingin menolak dan tidak ingin mengakui kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain yang dicatat di dalam sejarah, dan itu terjadi di Mekah dan di Madinah. Ya, Ustaz, perdana. Ada hal yang sangat menarik di sini, Ustaz. Ketika kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz Ardiansa tentang kesolehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ditandai kesolehan Rasulullah itu, bahkan banyak orang bertanya kepada Rasulullah bahkan tentang hal-hal gaib. Ah, maka di sini dikatakan dalam firman Allah ini, "Qul innamal ghaibu lillah." Maka konteksnya saat sekarang ini banyak orang yang bertanya tentang hal-hal gaib dan itu masih terjadi, tapi di mereka-mereka itu bertanya tidak pada tempatnya. Ya. Seperti bertanya kepada Mama Loren, seperti bertanya kepada si Joko Bodo, dan banyak lagi lain-lainnya. Bagaimana Ustaz tentang pandangan agama tentang masalah hal ini? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Pada intinya adalah kalau bertanya, hendaklah bertanya kepada orang yang ahlinya. Kalau bertanya kepada yang gaib, kalau bertanya tentang yang gaib, itu bukan lapangan manusia, karena manusia tidak mengetahui yang gaib. Bahkan para rasul sendiri tidak pernah mengetahui yang gaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang mengetahui tentang hal-hal yang bersifat mistis dan gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innamal ghaibu lillah, lillahi ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah segala yang gaib, baik yang ada di atas langit maupun yang ada di atas bumi. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab di akhir itu dengan sangat jelas dikatakan, yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Kalau mereka bertanya tentang hari kiamat yang itu sifatnya gaib akan terjadi, katakan ilmunya itu, pengetahuannya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh menyarankan bahwa sebenarnya kita umat Islam tidak perlu lagi bertanya tentang hal yang gaib. Kalau ingin tahu yang gaib, cukup mengetahui dari apa yang sudah terdapat di dalam keterangan Al-Quran, hadis, dan juga apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi tidak usah menanya orang-orang yang tidak tahu tentang permasalahan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa keterangan ayat ini ya menjelaskan bahwa salah satu sifat sikap dari orang-orang pembangkang, orang-orang yang kufur itu adalah terlalu banyak bertanya. Ya. Kebalikannya adalah sifat orang yang saleh itu banyak melakukan, sedikit bertanya. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum, jangan terlalu banyak bertanya, lakukan saja. Kalau kebanyakan bertanya nanti malah menyulitkan, ya. Dalam banyak ayat kita bisa menemukan bahwa ternyata orang kafir paling suka untuk mengkritik, ya, mengkritisi, dan banyak sekali untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi jarang sekali mau melakukan. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa sebagai seorang muslim sejati, atau usaha kita untuk menjadi seorang mukmin yang tampil terbaik di dalam kehidupan ini adalah banyak melakukan. Do more, talk less do more, ya, sebagaimana iklan itu. Lakukan yang lebih baik, tapi sedikit saja berbicara. Itu yang paling baik. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kondisi negara kita sekarang ini, tidak usah terlalu banyak berjanji, tidak usah terlalu banyak membicarakan orang lain, tidak usah terlalu banyak untuk mengucapkan kata-kata prihatin, tapi tidak ada sikap dan perilaku kita yang berusaha untuk merubah sikap kita itu. Yang terbaik adalah lakukan. Yang terbaik adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Khairunnas anfa'uhum linnas, itu adalah salah satu cara kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam kehidupan kita dan juga persoalan di dalam tataran kehidupan masyarakat dan juga negara kita. Iya, menarik memang kalau kita kemudian kaitkan lagi dengan masalah gaib tadi. Saya ingin menyikapinya sedikit tambahan di situ. bahwa kalaulah sekiranya manusia itu dapat mendeteksi tentang hal-hal yang gaib, maka hilanglah fungsi Tuhan di situ. Yeah. Ya, jadi tidak perlu kita menyembah Tuhan lagi, dan kita tidak perlu mengatakan bahwa dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa, karena kita sudah menjadi Tuhan. Ini jadi dalam logika yang seperti itu tentu tidak dapat kita terima. Karena apa? Karena kita masih meyakini ketuhanan yang Maha Esa itu. Artinya kita adalah makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada mungkin sesuatu yang bertepatan dengan apa yang diramalkan, maka kita sudah mengetahui sebagaimana di dalam pepatah Arab dikatakan kadzabal munajjimun walau sadaqu. Sesungguhnya para paranormal itu berdusta sekalipun kebetulan apa yang dia sampaikan itu benar. Kalaulah sekiranya apa yang dikatakan Mama Loren itu benar, apa yang diramal oleh Joko Bodo itu benar, maka mereka saja yang duduk di LIPI itu. Ngapain duduk di situ profesor-profesor? Ya. Dan apa yang terjadi sebenarnya, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan ketika saya mengikuti workshop di LIPI, ya, ternyata gempa itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi bumi dan kehidupan manusia. Manfaatnya di mana? Karena dengan terjadinya gempa itu akan bermunculan mineral-mineral dan zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tumbuh-tumbuhan serta makhluk hidup lainnya. Kalau sekiranya tidak terjadi gempa, maka kehidupan di muka bumi akan stagnan dan tidak terjadi siklus yang baik untuk manusia itu. Jadi jangan melihat dari aspek ketidakbaikannya saja atau aspek buruknya saja sebagaimana yang telah disampaikan Ustaz Zainal beberapa hari yang lalu, tetapi lihatlah sisi kebaikan dari sesuatu peristiwa yang terjadi menimpa kita. Allah juga sudah mengatakan bahwa jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak baik pada dirimu itu adalah tidak baik. Ya, mungkin itu adalah suatu kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kamu anggap. Orang-orang yang meninggal ditimpa gempa itu mungkin lebih baik mereka daripada kita yang hidup ini dan yang selamat ini. Wallahu a'lam. Iya, di sisi lain kita juga menemukan di dunia Islam ini ada namanya kasyaf. Iya. Yaitu apa? Seorang ulama yang bisa menebus tabir hijab gitu ya. Itu menjadi suatu fenomena yang menarik. Apakah dia dikatakan sosok ulama karena dia bisa menembus tabir hijab? Apakah dia dikatakan dukun karena tidak mengetahui agama gitu, walaupun juga menembus tabir hijab? Kalau menurut kita, di sini disebutkan innamal ghaibu lillah, yang mengetahui gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan kepada ulama atau kepada yang lain itu menjadi tanda-tanya besar. Tetapi suatu hal yang menjadi benang merah, yang menjadi suatu kesimpulan yang harus kita perhatikan, ulama itu bukan harus tahu yang gaib. Itu bukan kriteria ulama. Tetapi ulama itu sebagaimana kami pernah mengkaji dengan Ustaz Perdana, innama yakhsallaha min ibadihi ulama. Ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khosyah, ada rasa ta'zim, ada rasa tadarru, merendah, menghinakan diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala karena keilmuan yang dia miliki. Dan menurut Yusuf Qardawi, ulama yang tertuang dalam ayat ini tidak saja harus orang yang berilmu agama, tetapi para staf yang bekerja di LIPI pun kalau dia sampai pada kesimpulan subhana rabbaka ma khalaqta subhanak ma khalaqta haza batila, maha suci engkau ya Tuhan, apa yang engkau ciptakan ini semuanya sia-sia, yang kekal dan abadi adalah engkau ya Allah. Bila sampai ulama saintis pada titik kesimpulan ini, dia telah disebutkan Allah juga dengan babul khosyah, sudah masuk ke babul khosyah, dan dia sudah takut kepada Allah, dan dia juga layak disebut dengan ulama. Untuk itu kita dapat simpulkan di pertemuan yang singkat ini, sebenarnya waktu ingin berpanjang-panjang, apa kalau sudah tahu khosyah, sudah tahu yang gaib, maunya apa? Toh juga tidak merubah apa-apa. Bisakah kita mengantisipasi musibah? Tidak harus dengan mengetahui yang gaib kita mengantisipasi musibah. Musibah itu harus diantisipasi sedini mungkin, baik akan terjadi ataupun tidak akan terjadi. maka disebutkan di dunia manapun ada bab emergensi. Iya. Dan dunia Islam pun sebenarnya harus memperhatikan itu, termasuk negara kita Indonesia. Jadi di sini Nabi Muhammad diminta Allah Subhanahu wa taala untuk berkata fantaziru. Udahlah, berbuat yang terbaik, kemudian lihatlah apa yang terjadi. Kalaupun yang terjadi musibah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengantisipasinya semaksimal mungkin. Kalaulah misalnya yang terjadi bukan suatu musibah, dan berarti kita juga telah melakukan sebaik mungkin. Satu kesimpulan, mukjizat itu berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib, dan Nabi Muhammad tidak bisa meminta mukjizat kapan dia suka dan kapan dia selera, tetapi mukjizat itu datang berkat kegaiban yang berada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.